Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jadi minyak coba. Yang biasa setel siapa? Setelnya ini kadang berubah-ubah. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Wa ayyatuhal akhawat, barakallahu fikunna. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Pada malam ini kita masih bersama dalam rangkaian kegiatan qiyamul lail, mendirikan malam-malam Ramadan dengan ketaatan kepada Allah, salat tarawih, dan kita isi juga dengan ta'lim. Karena yang pertama kali akan digoda manusia ini oleh syaitan adalah menjauhkan manusia dari majlis ilmu, sebagaimana disebutkan oleh al-imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Sebab ilmu adalah cahaya. Jadi syaitan laknatullah alaihi menjauhkan manusia dari cahaya itu. Kalau manusia sudah tidak berada dalam cahaya, ia berada dalam kegelapan, syaitan dengan membudahnya menggebuki manusia ini. Awak kalau la kolam-kolam kan, kalau gelap tumbuh orang di belakang bisa, dari depan tidak apa-apa kok naik. Berada dalam kegelapan, mau dipukul dari arah manapun kena, karena sudah berada dalam kegelapan, tidak melihat cahaya, tidak nampak yang terang loh. Itulah sebabnya kata al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pertama kali yang akan digoda oleh syaitan dan natullah alaih anak manusia ini menjauhkan mereka dari ilmu. Sebab itulah setiap pagi Rasul mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, inilah tujuan sehari-harinya, tujuan kehidupan muslim itu, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Dan dapat yang tiga ni, milik kita dunia dan seisinya ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah, tapi tidaklah akan dapat rizki yang baik, amalan yang diterima, kecuali dengan ilmu yang berdasar dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan as-siyam, puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini pelajaran sepele. Tapi yang namanya pelajaran, dari pelajaran-pelajaran agama, mesti dan sangat penting kita ulang-ulang. Kadang tambahan faedahnya juga kita dapatkan, atau memang kita sendiri juga sudah lupa. Yang membatalkan puasa pertama, makan dan minum dengan sengaja. Sebab yang boleh makan dan minum itu, kata Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Apa pula benang putih dan benang hitam ni? Bukan berarti kalau sudah masuk, kalau pagi tengok benang hitam dulu, dah tampak benang hitam, baru. Tak begitu. Nanti sudah maghrib, benang putih ya. Tengok benang putih, tampak baru. Benang hitam tengok sore kalau tak tampak lagi baru berbuka. Tidak begitu. Maksudnya minal fajar. Jadi yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu ya siang hari itu. Nah, fajar itu sendiri. Baik. Berarti kalau dah tampak, dah terbit fajar, tidak boleh makan dan minum lagi. Idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Tetapi apabila dia lupa, apabila seseorang lupa lalu makan dia, minum dia, maka hendaklah sempurnakan puasanya. Maka sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari ini, Allah memberinya makan dan Allah memberinya minum. Silakan, tidak mengapa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi maaf atas kelupaan dan ya atas kelupaan itu. Baik. Membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja bagaimana Pak Ustaz? Ya tak batal puasanya. Sebab man dzara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi qada'un wa min istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka dia ada kewajiban baginya untuk mengqadha. Tetapi barang siapa sengaja muntah, maka wajib baginya mengqadha. Jadi kalau muntah kita tak sengaja, lanjutkan puasa kita, sah puasa kita. Tapi kalau sengaja puasa, sengaja muntah, itu batal puasa kita dan wajib mengqadha. Apa pula, mana pula ada orang yang menyengaja muntahnya? Apa pula tak ada? Ada. Dulu ada orang menceritakan kepada saya, dia terminum racun. Akhirnya dia cari taik ayam, cari ayam gocal. Dicium-ciumnya taik ayam itu, muntahlah dia. Untuk mengeluarkan racun itu. Itu namanya menyengaja muntah. Batal puasanya dan wajib diqadha. Berarti taik ayam bisa untuk buat obat racun, ya. Tapi jangan pula kebanyakan makan nanti buat pula begitu. Ala kulli hal dan lain sebagainya. Yang batalkan puasa berikutnya adalah haid dan nifas. Antum haid? Tidak. Berarti mak-mak nih, ibu-ibu, akhwat. Jika seorang haid atau nifas pada siang hari, baik di awal maupun di akhir waktunya, berarti puasanya telah batal. Jam sudah jam 6 kurang 10 Ustaz, jam 6 lewat 10 juga batal puasanya. Tinggal 5 menit lagi juga tetap batal puasanya. Berarti saya dah capek-capek dari tadi pagi. Apakah kita kira Allah Ta'ala tak tahu kecapean kita? Allah Ta'ala tahu. Pasti Allah Ta'ala berikan sesuatu dari rasa capek dan letih kita dalam beribadah itu. Baik. Jadi kalau datang haid, batal. Nanti wajib qadha. Datang nifas juga wajib di qadha. Wallah Ta'ala alam. Kemudian yang batalkan puasa berikutnya adalah infus makanan. Pamannya kita tak makan-makan, sakit, diinfus, infusnya kandungannya makanan. Maka dalam hal ini para ulama kita sudah menjelaskan bahwa infus makanan itu membatalkan puasa. Pemberian zat makanan ke dalam usus dengan tujuan memberi makan kepada orang yang sakit misalkan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi hafizallahu taala dalam bukunya tentang sifat saum Nabi. Kemudian yang kelima yang membatalkan puasa adalah menjima istri. Ini tidak ada perbedaan pendapat akan batal dia puasa orang yang seperti itu. Bahkan jika dia pernah melakukan seperti itu, wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberi makan 60. Pertama memerdekakan budak, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, tak juga makan, memberi makan 60 orang miskin. Barakallahu fikum. Tetapi para ulama menjelaskan apabila ada seorang suami memaksa istrinya untuk berjima, akhirnya tidak dapat tidak terjadilah apa yang terjadi, yang wajib membayar kafarah adalah suaminya, istrinya tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Namun apabila misalkan istrinya haid, kemudian jam sudah mandi suci dia pagi itu atau jam 3 itu, suaminya pulang dari safar, akhirnya dia jima istrinya, ini tidak ada hukum padanya, tidak ada kafarah, karena istrinya sedang tidak berpuasa, dia juga sedang tidak wajib berpuasa halal dan thayyibah. Itu dia. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya adalah qadha puasa. Qadha puasa itu bagi orang yang terluput atau tertinggal puasanya pada bulan-bulan, pada hari-hari di bulan Ramadan tersebut, wajib diqadha. Ya. Wajib diqadha. Kemudian ada cara lain dengan bentuk atau sebab lain dia tidak diqadha tapi bayar fidyah. Siapa sajakah orang-orang yang baik bayar fidyah? Bayar fidyah ya. Yang bayar fidyah ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika khawatir terhadap dirinya sendiri atau terhadap anaknya. Ya, maka orang yang seperti itu tidak boleh berpuasa. Namun dia diwajibkan membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin setiap harinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang berat menjalankan ibadah puasa wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Ya. Berarti tidak boleh berarti boleh tidak berpuasa. Tetapi caranya bagaimana? Apakah mengqadha dan apakah membayar fidyah? Ah, sebenarnya para ulama telah bersilang pendapat dalam perkara ini. Pendapat yang pertama menyatakan apa? Diqadha. Tidak bayar fidyah. Pendapat kedua, bayar fidyah. Ada yang lebih merinci lagi. Kalau khawatir terhadap dirinya, maka di fidyah. Khawatir terhadap anaknya, diqadha. Ada lagi pendapat yang mengatakan fidyah juga iya, qadha juga iya, kedua-duanya wajib bagi dia. Pendapat manakah yang lebih kuat dalam perkara ini? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya tidak tahu mana yang lebih kuat, tetapi saya jumpai ada athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan perkara ini. Manakala kita baca tentang penjelasan Ibnu Abbas, tampak bagi kita akan masya Allah memberikan ketenangan bagi kita, ternyata cukup fidyah saja. Ibnu Abbas menfatwakan ketika menafsirkan ayat ini, yaitu dengan fidyah saja. Wanita-wanita yang hamil itu fidyah saja. Ibnu Abbas ini pernah melihat istrinya hamil atau menyusui, lalu dia berkata, kamu termasuk orang yang tidak perlu berpuasa, tetapi kamu harus memberi makan orang miskin dan tidak mengqadha-nya. Ini fatwanya Ibnu Abbas. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang dinilai sahih. Ya. Bahkan juga ada riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seorang anak perempuannya dinikahi oleh seorang dari kaum Quraisy. Satu waktu ketika dia sedang hamil, dia merasa haus di siang hari pada bulan Ramadan. maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk tidak berpuasa dan mengharuskan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkannya. Dan pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini adalah pendapat yang memang membuat mudah bagi para ibu-ibu. Membuatmu mudah. Kalau qadha juga, fidyah juga, nampaknya berat. Tapi saya juga memandang pendapat itu bahwa laki-laki terenungi kuat juga. Kuat, kuat juga. Ya. Maka oleh karena itu, saya tidak menyebutkan yang kuat tidak kuat, tapi saya hanya menyebutkan saya jumpai adanya asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengamalkan perkara ini. Itu saja. Kemudian saya pikir juga memang rumit. Misalkan taruhlah dulu kalau ibu-ibu KB, ya, versi medis keluarga berencana. Kalau versi dia KB keluarga besar, tiap bulan keluar anaknya, tahun ini tak puasa, kemudian menyusui lagi, besok menyusui lagi, kapan puasanya? Nah, itu keluarga besar namanya itu. Barakallahu fiikum. Ini kan sangat sulit sekali. Wallahu ta'ala alam sam. Maka tampaklah athar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu memberikan kemudahan kepada para ibu-ibu. Nah, tapi kalau bapak-bapak tidak mau nanti membayar fidyahnya, ya silakan diqadha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tak ada aja fatwa tu dah kok dah fidyah juga ustaz, apalagi kita dengar pula fatwa tu kan. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian orang tua yang tidak memungkinkan atau tidak kiranya dia sehat lagi, tak kuat juga dia mengkodoknya nanti. Orang yang seperti itu termasuk dalam kategori wa alalladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Termasuklah yang tak kuat puasa dia lagi. Tapi kalau sakit, dia sakit, kenapa sakitnya? Sakit bisul. Akhirnya tak kuat saya puasa, Ustaz. Sakitnya cuma bisul. Itu jangan dibayar fidyah. Itu diqadha. Wallahu ta'ala alam. Faham tu? Para talabatul aini sekalian yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan tentang fidyah dan qadha? Silakan. Kapan saja, cuman bersegera lebih utama. Juga boleh. Juga boleh, tapi dah terlambat. Dia pertanyaannya puasa tahun lalu bayar tahun ini boleh, boleh, tapi dah terlambat. Ya. Barakallahu fiikum. Ini fidyah. Fidyah itu memberikan makan satu orang miskin, sekadar kadar kenyang dia. Diberikan makan tapi belum kenyang, dia tuh tak bayar fidyah namanya. Dia kadar kenyang, senang pula dia. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bissawab.